nyeri merobek hati tak dapat aku hindari. Sombongnya engkau berjanji kau lambungkan anganku, mimpiku singgah di langit kau. Lepas dari